ono sesasi kena tino iki. Mas yen pancen tresnoku iki mo anggap ra ono gunane. Aku ra kuciwo lan aku ra loro. Jembar no atimu sak jembare laut samudra, kowe kudu ngerti yen aku.